Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Syahadu la ilaha illallah wa man syaa'a ila siratil mustaqim wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fi kitabihil karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ansarihi wa jundihi wa man jahada fi sabilihi amma ba'du. Para jemaah sekalian, Bapak-bapak dan Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini bisa kita kembali menyelesaikan sholat subuh dengan berjamaah. Semoga ini akan menjadi penambah pemberat mizanul amal kita nanti yaumul mahsyar insyaallah. Selawat beriring salam semoga selalu Allah limpah curahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah yang tetap setia mempelajari, memahami, mengamalkan serta memperjuangkan risalahnya. Baik, pagi ini kita lanjutkan. Namun sebelumnya ada satu undangan sekaligus ajakan buat para jemaah sekalian. Insyaallah nanti tanggal 30 hari Rabu jam 9 sampai selesai kita akan mengadakan pengajian bulanan bertepatan bulan dalam bulan Rajab. Tema yang akan kita usung yaitu dalam memperingati Isra Mi'raj atau dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ada Masjidil Aqsa yang terlupakan. Di Masjidil Aqsa itu kiblat umat Islam yang pertama. Sebelum diarahkan ke Masjidil Haram, awalnya di Masjidil Aqsa. Ya. Adapun pembicaranya insyaallah Ustaz Dr. Amir Faisal, insyaallah Amir Faisal ya. KO Faisal. Kami dari pengurus berharap Bapak Ibu sekalian minimal yang ada sekarang hadir semua dan sekaligus diajak kerabat anda sholat tetangga kiri maupun kanan untuk bersama-sama memakmurkan pengajian bulanan ini. Bertepatan hari Rabu adalah hari libur 27 Rajab. Baik, setelah kita menyimak apa-apa yang menyebabkan hati menjadi stuck, bahkan mati, tersendat-sendat jalan di tempat, 10 hal penyebab utamanya kata Ibrahim bin Adham, kemudian 15 hal yang kalau itu dilakukan oleh umat ini kata Rasulullah akan mendatangkan bencana. Dan pagi ini kita akan lanjutkan untuk meredam semuanya itu. Ada beberapa perilaku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambil dari surat At-Taubah ayat yang ke-112. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna at-taibuna ar-rafiuna as-sajidun al-amirun bil ma'rufi wan nahyun 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. At-taibun, orang-orang yang bertaubat kembali. Ya. Al-abidun, orang yang memperhambakan diri kepada Allah. Al-hamidun, orang yang ikhlas dalam beramal mengharapkan pujian Allah saja. Ya, mungkin kita kenal juga Abdul Hamid. Ya. Alhamdulillah adalah Allah. Maka ketika kita membaca Sami Allahu liman hamidah, lantas spontan kita baca Rabbana walakal hamd. Ya Rabb, ya Tuhan kami, untuk Engkau segala puji, walakal hamd. As-sa'ilun, orang-orang yang sibuk menyibukkan diri untuk meningkatkan kualitas keislamannya, bisa dengan memperbanyak amal-amalan sunnah dan sekaligus mempertajam pemahaman keilmuan Islamnya. Ar-Rafi'una Sajidun, orang yang sangat kuat hubungannya dengan Allah, itu tercermin dari rukuk dan sujudnya. Al-Amiru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar, orang yang sibuk beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, kalau untuk baris pertama ini merupakan soleh secara pribadi, ya baris paling atas ini merupakan kesolehan secara pribadi. Tapi dalam ayat ini tidak berarti sampai situ juga harus bisa membuat orang lain juga soleh. Ya, aslih nafsaka itu di atas. Kemudian aslih nafsaka wad'u ghairaka, dan ajak orang lain agar bisa juga sepertimu, itu dengan amal ma'ruf nahi munkar. Wal hafizuna lillah, dan secara konsisten terus memelihara ajaran Allah. Wa basyiril mu'minin, beri berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Para jemaah rahimakumullah, kita sudah bahas tentang at-taibun, orang-orang yang kembali kepada Allah, meninggalkan semua maksiat kepada taat, kembali kepada Allah taubat, meninggalkan kemusyrikan kepada tauhid. At-taibun, orang yang taubat ini meninggalkan segala macam bentuk dosa, perbuatan dosa mulut, dosa mata, dosa telinga, dosa hati, lebih-lebih lagi meninggalkan segala macam bentuk dosa untuk memperbanyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam pengertian lain, at-taibun juga bermakna hijratul ma'nawiyah. Ya. Ada perubahan sikap perilaku dari yang tidak baik menjadi baik. Semua yang namanya buruk-buruk ditinggalkan, at-taibun. Kita sudah bahas secara panjang lebar. Yang intinya, walaupun anak cucu Adam mempunyai dosa sepenuh langit dan bumi, ya, ketika dia mau bertobat kepada Allah dengan benar-benar bertaubat, menyesali dosa-dosa masa lalunya, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi, itu syarat-syarat taubat. Bahkan Dr. Yusuf Qardawi dalam sebuah buku beliau membahas khusus tentang taubat. Ya. Di antara syarat-syarat taubat itu adalah, pertama, menyesali segala macam keburukan yang pernah dilakukan, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kalau itu berhubungan dengan manusia, segera minta maaf kalau dia pernah dizalimi, disakiti. Kalau berkaitan dengan masalah materi, kembalikan. Bukan berarti taubat, utang-utang lunas, enggak. Maaf mas, saya sudah bertobat, semua utang jadi lunas, bukan begitu. Harus tetap diselesaikan. Ya. Kemudian, ya, taubat dalam hadis ini tentunya dosa-dosa yang bisa dihapus, terhapus dengan memperbanyak istighfar. Namun setelah turunnya At-Taubah An-Nisa 17, kemudian An-Nisa ayat 56, itu Allah membatasi. Taubat itu akan diterima orang yang melakukan kejahatan karena ketidaktahuan. Ya kan? Innama taubatu 'ala Allah, sungguhnya taubat di sisi Allah. Alladzina ya'maluna sayyi'at, orang-orang yang melakukan perbuatan yang jahat, ya, karena ketidaktahuannya. An-Nisa ya, ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sungguh taubat yang akan diterima di sisi Allah, yang maluna, mereka yang melakukan perbuatan asu, perbuatan jahat, perbuatan dosa, bijahalah, karena enggak tahu, enggak ngerti, begitu ngaji, astagfirullah, ini rupanya dosa ini, ya kan, begitu buka Quran, buka hadis, astagfirullah, rupanya ini maksiat ini, karena enggak tahu gitu. Suma yatubu min qarib. Adapun setelah itu yatubu, nah mereka kembali. Taba yatubun. Mereka kembali bertaubat min qarib dalam waktu yang segera. Bersegera melakukan apa? Meninggalkan keburukan itu. Fa ulaika yatubu Allah alaihim. Maka mereka itu taubat yang diterima di sisi Allah. Wa kana Allah 'aliman hakiman. Ya. Dan adalah Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Berat artinya orang yang melakukan maksiat, dia sudah tahu dilakukan. Ini yang dijadikan orang untuk jauh dari pengajian, orang yang makin bodoh aja. Ya kan? Habis kalau kita ngaji, semua maksiat kelihatan. Semua yang haram kelihatan. Ya kan? Yang subhat aja bisa kelihatan, apalagi yang haram dengan pengajian ini. Dan itu kan. Nah, udahlah. Apalagi kalau kita melanggarnya dengan sengaja, wah, sanksi di hadapan Allah berat ini. Mendingan enggak ngaji aja lah katanya. Nah, ini kan konyol cara berpikir seperti itu. Boleh apa? Walakin taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Tidak ada taubat untuk orang-orang yang melakukan segala macam keburukan as-sayyi'at. Hatta idza hadara ahadakumul maut, sehingga ketika sudah datang menjelang ajal, sudah mulai sekarat. Wah. Tsumma yatubu. Qala ya berkata ini tuh betul ah. Aku taubat sekarang ah. Enggak lagi. Udah mau mati kayak Fir'aun itu baru mengatakan diri bertaubat menyesali dosa. Itu enggak ada taubat untuk orang seperti itu. Ya. Wala ladzina yamutu wa hum kuffar, dan tidak ada taubat untuk orang yang mati dalam keadaan kafir. Ya. Kayak mati dalam keadaan kafir enggak ada taubat. Begitu masuk ke alam akhirat enggak ada lagi. Mulai ta'atan lahum 'adzaban aliman. Ya. Mereka itu mendapat balasan azab yang sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimakumullah, inilah taubat yang akan diterima, tentunya taubat yang dilakukan karena kebodohan. Setelah tahu meninggalkan. Nah, adapun pengertian at-taibun yang kita sudah bahas, walaupun sepenuh langit dan bumi dalam hadis kursi itu sudah satu dosa yang kecil-kecil. Adapun dosa-dosa besar, mencuri, berzina, ya kan? Itu taubatnya orang mencuri potong tangannya. Ya kan? Hartanya dikembaliin, tangannya dipotong. Enggak seperti taubatnya orang-orang di Indonesia ini. Ya kan? Begitu dia mencuri, ketahuan hartanya kembaliin, bebas tuntutan. Ya kan? Jadi kalau enggak ketahuan, mudah hartanya enggak kembaliin, aman-aman aja. Nah, ini hadis yang kita sudah bahas ya. Hadis kursi, hadis yang terakhir Imam Nawawi dalam Arba'innya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kebesarannya. An Anas radhiyallahu anhu qala nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala, berfirman Allah taala, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka. Jika engkau berharap bermohon kepadaku dan mohon ampunan kepadaku, berharapannya kepadaku saja, aku akan ampuni dengan catatan bertaubat, benar-benar bertaubat. Alama kana minka la ubali, perbuatan masa lalumu tidak aku pedulikan lagi. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, la balaghat dzunubaka anan nas samai, kalau kamu datang menghadapku membawa dosa sepenuh langit, semata farotani lafartu laka, kemudian kamu minta ampun bertaubat padaku, aku akan ampuni kamu sepenuh langit ini. Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya, jika kamu datang kepadaku dengan membawa dosa penuh bumi dan bertaubat, minta ampun kepadaku, ya, dan menemuiku dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu denganku, latai juga di qurabiha maghfiratan. Ketahuilah ampunanku untukmu melebihi dari sepenuh bumi itu. Hadis riwayat Tirmidzi, waqala hadis hasan sahihan. Nah, ini terjemahannya. Baik, para yang saya rahmatullah dan at-ta'ibun, ya, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya al-'amilun, setelah at-ta'ibun al-'amilun diisi masa-masa bertaubat kepada Allah, diisi dengan memperhambakan diri secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-'abidun. Atau katanya abada yang menua ibadah dan al-'abidun. Ya, orang yang memperhambakan diri kepada Allah. Karena memang kita diciptakan, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini memang untuk itu. Ya. Sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Ini ayat sudah sangat familiar di kalangan kita. Tidaklah menciptakan, ya, wa ma khalaqtul jinna, tidak menciptakan jin, wal insa dan manusia, illa liya'buduni, kecuali untuk ibadah kepada-Ku. Ini ayat diawali dengan manafi, ini manafi. Kemudian ada illa istisna. Ya, kaidahnya al-istisna'u ba'dan nafi huwal isbat. Pengecualian setelah peniadaan, nah ini adalah isbat, ketetapan. Di illa ini istisna, pengecualian. Ma'nya manafi. Kalau misalnya ayat ini kita potong sampai wa ma khalaqtul jinna wal insa, sampai di sini saja, tidak menciptakan jin dan manusia. Berhenti sampai situ, jin dan manusia tak perlu ada, tak usah ada. Lalu untuk apa adanya? Kemudian ada illa. Adanya jin dan manusia untuk apa? Liya'buduni, agar mereka beribadah kepadaku, memperhambakan diri kepadaku. Abada ya'budu ibadatan. Ini dibaca ni. Ya, kalau kita ini ni-nya dibaca ya'buduni, ada ya' mutakallim yang tak kelihatan di situ. Kalau secara hukum tajwid ya'budun, berarti sampai itu tidak menyalahi kalau menurut kaidah tajwid. Kalau kita lihat dari maknanya dibaca ya'buduni, untuk ibadah kepada-Ku. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Lalu apa itu ibadah? Ya, pengertian ibadah di sini kita lihat makna ibadah. Yang pertama, kullu amalin, tiap-tiap aktivitas, ma yuhibbullah, ma ini ma'lil amma, apa saja, yuhibbullah, yang dicintai Allah. Di tiap-tiap aktivitas yang dicintai Allah, wa yardahu, dan yang diridhoinya, batinatan wa zahiratan, baik yang batin maupun yang kelihatan. Ya, di semua aktivitas, apapun aktivitas yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur bahkan sampai tidur, selama itu dalam koridor Allah cinta dan Allah ridho, itulah ibadah. Jadi ibadah, ulama membagi ibadah itu dua, ada ibadah makdah, ada ghair makdah. Ada ibadah yang khusus, sholat, puasa, zakat, haji, rutin itu ya. Ada ghair makdah. Ghair makdah itu umum. Bapak-bapak, selama duduk di masjid ini, selesai sholat subuh tadi, kemudian kita beramai-ramai mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis rasulnya, ya kan? Itu ibadah, Allah ridho, Allah suka. Ya kan? Kemudian pulang ke rumah, siap-siap. Ya, memang hari Sabtu ada juga yang tetap jam kerja tetap, ya nggak libur, beres-beres, berangkat, itu ibadah. Selama di kantor, apapun namanya kegiatan di kantor atau di pasar manapun, selama itu tidak beraktivitas dengan cara yang Allah ridho, Allah suka, ibadah. Nah, sampai pada masuk maktoh, zuhur, ya kan? Nanti beraktivitas lagi. Bahkan makan juga ibadah. Bertemu sesama muslim dengan senyum itu ibadah. Ya kan? Pulang ke rumah, ya kan? Pulang ke rumah, istirahat, mandi, kemudian biasa lagi sampai maghrib isya, malam, ya bersenang-senang dengan anak-anak, kemudian berhubungan dengan istri, ibadah. Selama dengan cara yang Allah ridho, ibadah itu sangat luas maknanya. Nah, kita diciptakan untuk itu. Ketika kita beraktivitas, Allah tidak ridho, Allah tidak suka, itu enggak ibadah lagi namanya. Bermaksiat. Nah, untuk orang yang beriman, kepleset sedikit, astagfirullah, istighfar lagi, astagfirullah. Ya kan? Lalu ini menurut Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya, definisi ibadah yang pertama. Yang kedua, ini menurut Syekh Qutb dalam fi dalil Quran. Menurut Syekh Qutb, innal ittiba'a sesungguhnya mengikuti ilal hukmi kepada satu sistem hukum wa syariah. Syariah wal ibadah, dia itu ibadah. Ya. Nah, kalau kita merujuk kepada surat Az-Zariyat ayat 56 tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beraktivitas baik yang nampak maupun tersembunyi, yang aku ridho, yang aku suka. Untuk itu kita diciptakan ibadah. Nah, al-'abidun, orang yang totalitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang betul-betul tulus dalam perjalanan hidupnya full ibadah kepada Allah, dan sekaligus ini merupakan konsekuensi dari kita setelah menyatakan diri sebagai hamba Allah dengan ikrar syahadat la ilaha illallah. Dalam la ilaha illallah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini perlu kita lihat sebentar, ada nanti materi khusus tentang la ilaha illallah ini. Ya. La ilaha illallah itu dalam pemahaman kita sering baca la ilaha illallah, bahkan paling tidak paling sedikit 9 kali dalam sehari semalam. Ya. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, la ilaha illallah. Makanya surat 47 ayat 19, coba dibuka surat yang ke-47 ayat 19. Di sini Allah perintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat i'lam, bukan faqra. Kalau faqra itu bacalah, qara'a yaqra'u qur'anan, iqra', bacalah. Nah, kemudian dalam ayat ini Allah tidak menggunakan iqra', tapi i'lam. Ya. 'Alima ya'lamu ilman, 'alimun, i'lam, bacalah. Apa? Ketahuilah, maaf. Ketahuilah. Ada fa' sebelumnya. Fa' namanya fa' lil fasahah. Untuk bersegera. Bukan pakai summa. Kalau summa itu ada jedanya. Ada prosesnya. Kalau fa'lam, segera. Ya kan? Spontan. Ya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Apa itu la ilaha illallah yang kita baca? Orang-orang dahulu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mereka menolak untuk berikrar kalimat la ilaha illallah karena dia tahu. Dia tahu itu apa namanya? Muqtadaya, konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah itu dia tahu. Betapa Rasulullah berulang-ulang mengajak pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Tetap mereka, terutama pamannya Abu Thalib, menolak. Sampai akhir hayatnya tetap enggak mau. Ya. Nah, dalam la ilaha illallah ini Allah suruh kita untuk mengetahui. Ya. Cuman ada sebagian saudara kita fa'lam dimaknai dengan fakro. Ya. Kemudian dijadikan untuk pengantar wirid. Ya, sah-sah saja orang baca kalimat tahlil berulang-ulang. Ya kan? Bagus bahkan. Tapi dalam pemahamannya yang perlu kita apa namanya? Luruskan. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, kita baca la ilaha illallah dengan berulang-ulang sambil hati kita menghayati kalimat itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berulang-ulang sambil menghayati. Kalau yang sekedar baca saja. Apa itu la ilaha illallah? Dalam mafhumnya ada dua. Pertama adalah mafhum muwafaqah. Mafhum itu pemahamannya. Ya, muwafaqah. Dan yang kedua ada muhalafah. Dalam mafhum muwafaqah, ya, itu bermakna la ma'budu illallah. La ma'budu illallah. Ya, abada yang untuk ibadatan, ibadatan abidun, ma'budun, ya kan? Ma'budun, ma'budun, ni'badun. Itu dalam pelajaran tafsir 40 jam itu. Insyaallah, Pak Budi mana? Udah hafal ini. Ya Pak Budi ya. Abada yang untuk ibadatan abidun. Ya, ubud la ta'bud ma'budun, ma'budun, ni'badun. Ini isim maf'ul. Ya, yang menjadi tujuan. La ma'budu illallah. Tidak ada yang menjadi tujuan utama dan paling utama dalam hidup dan kehidupan adalah Allah. Ya kan? Allah berintin. La ma'budu illallah. Sehingga ada ulama yang buat satu apa namanya? Satu penyemangat dalam kalimat tauhid dengan kalimat Allahu rayyana. Allah tujuan kami. Ar-Rasul qudwatuna. Rasul sebagai contoh suri tauladan kami. Al-Qur'an usturuna. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kami. Al-jihad sabiluna. Jihad merupakan jalan hidup kami. Al-mautu fi sabilillah asmanina. Mati di jalan Allah merupakan cita-cita kami. Indah kali itu. Ketika dalam menghayati la ilaha illallah, la ma'budu illallah, tidak ada yang menjadi tujuan dari seluruh aktivitas hidup ini melainkan hanya Allah. Allah tujuan utama. Ya kan? Allahu ghayyatuna. Ini kadang-kadang ketika kita kepleset dalam hidup, apalagi sudah berikrar syahadatain ditambah lagi dengan tidak begitu memahami hakikat kalimat la ilaha illallah dibacakan, seringkali sarana jadi tujuan. Dunia ini sarana. Tapi ketika tidak dipahami secara benar berdasarkan kalimat tauhid yang sudah diterangkan, tidak sedikit orang yang terjebak menjadikan sarana sebagai tujuan. Udah akhirnya sikut kiri sikut kanan untuk mendapatkan sarana itu. Inna Allahu sayyiduna ar-rasulu qudwatuna al-Qur'an turuna al-jihad sabiluna al-wal maut fi sabilillah asma amanina. Baik, itu makna dari la ma'budu illallah. Kemudian mafhum khalaqahnya ketika kita mengatakan la ilaha illallah ini la ana illa abdullah. Tidak ada aku melainkan hanyalah hamba Allah. Nah ini. Tidak ada aku melainkan hamba Allah. Aku bukan hamba dunia, bukan hamba syaitan, bukan hamba nafsu. Bukan hamba siapa-siapa. Aku adalah hamba Allah. La ana illa abdullah. Tidak ada aku melainkan hanyalah hamba Allah. Ya. Faris adalah Allah. Jadi hamba Allah dalam Al-Quran abdullah itu posisinya sangat tinggi dan sangat mulia. Ya. Kalau tidak hamba Allah, ada kemungkinan menjadi hamba yang lain. Hamba yang lain apa? Menjadi hamba nafsu Abdul Hawa. Nah, Abdul Wahab itu sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-1. Di sini Allah menjelaskan kepada kita, Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanallah di asra bi'abdihi, maksudnya Allah yang telah perjalankan hambanya bi'abdihi. Kenapa Allah tidak mengatakan bi Muhammadin atau bi Rasulih? Ya, tapi menggunakan bi'abdihi, hambanya. Siapa hambanya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan Muhammad itu hambanya. Dan penghambaan Rasulullah itu betul-betul sudah mendapat jaminan dari Allah. Kemudian pada ayat lain diulang lagi oleh Allah, ya, surah Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Maksudnya Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an maksudnya, 'ala 'abdihi, atas hamba-Nya. Kenapa Allah tidak menggunakan 'ala Muhammadin atau 'ala Rasulih? Tapi menggunakan 'ala 'abdihi, atas hamba-Nya. Apa kedudukan hamba di sisi Allah, hamba Allah, Rabbullah. Ya. Itu sangat terhormat dan mulia di Allah Subhanahu wa taala. Mulia pula lagi pada ayat lain. Ya. Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini lagi-lagi Allah menggunakan kalimat hamba. Jika kamu masih ragu, wa in kuntum fi raibin, jika kamu masih ragu-ragu, mimma nazzalna, terhadap Al-Qur'an yang kami sudah turunkan, ala abdina, Allah menggunakan ala abdina, atas hamba kami, bukan ala Muhammadin tapi ala abdina, hamba kami. Subhanallah. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, al-abid yang dimaksud pada surat At-Taubah ayat 112 tadi didasari dengan betul-betul bertaubat kembali kepada Allah, kemudian totalitas dalam memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, la ana illa Allah, tidak ada aku melainkan hanyalah hamba Allah. Ya kan? Ketika kita melihat sesuatu yang cukup menggiurkan nafsu, ini kalau tanda tangan, nolnya panjang sampai ke pondok gede itu. Ya kan? Lumayan kan? Tapi pada saat yang bersamaan, aku bukan hamba ini. La ana illa Abdullah. Tidak ada aku melainkan hanyalah hamba Allah. Enggak jadi itu. Ya kan? Aku bukan hamba ini. Atau ada perintah dari atasan, dia membawa kita terjerumus bermaksiat kepada Allah. Aku bukan hamba atasan. La ana illa abdullah. Atau mungkin saja bapak-bapak ini tergelincir lagi melihat sesuatu yang menarik, ketemu dengan lawan jenis. Astagfirullah. Diikutin aja. Astagfirullah, tapi diikutin terus. Tapi bagi hamba Allah pada saat bersamaan, la ana illa abdullah. Enggak. Tidak. Tidak ada aku melainkan hanyalah hamba hamba Allah. Begitu dan seterusnya. Nah, tinggal permasalahannya, pertanyaannya untuk diri kita, sudahkah kita menjadi hamba Allah? Sudah belum? Oh, 50-50, na'udzubillah min dzalik. Ya kan? Tapi kadang-kadang suka kepleset juga. Nah, kepleset sedikit-sedikit itulah makanya perbanyak istighfar itu. Makanya Rasulullah itu mengajarkan istighfar dalam jumlah yang banyak, 70 kali bahkan sampai 100 kali. Untuk kita ini mungkin harus lebih dari itu. Astagfirullah, kelepasan lagi mulut, istighfar dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu kalian, Allah, Sampai pada gilirannya, ketika datang panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun memanggil dengan panggilan yang sunnah, sangat indah sekali. Al-Fajr ayat yang ke-27 sampai 30. Coba kita perhatikan. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dengan penuh keridhaan dan diridhoi. Wadukuli ibadi, wadukuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Bapak Ibu sekalian, coba ayat 27. Pada ayat 27 ini yang dipanggil adalah jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Kemudian ayat 29-nya, jiwa yang tenang dan tentram bergabunglah dengan hamba-hambaku. Ya kan? Subhanallah. Yang dipanggil jiwa yang tenang, disuruh bergabung dengan hamba-hamba. Nah, Bapak Ibu sekalian, para jemaah rahimahumullah, maka dari itu ketika kita mengatakan la ilaha illallah, la ana illallah, kata kuncinya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, akulah orang yang pertama menyerah diri kepada Allah. Katakan inna salati lillah wa nusuki lillah wa mahyaya lillah wa mamati lillah. Katakan itu, ya kan, ketika ada godaan-godaan yang menggelincirkan kita terjebak menjadi hamba setan, hamba nafsu, hamba-hamba yang lain, katakan aku hidup bukan untuk ini, untuk Allah. Aktivitasku bukan untuk ini, semuanya untuk Allah. Dan seterusnya. Ini prinsip. Ya. Inna salati lillah wa nusuki lillah wa mahyaya lillah wa mamati lillah. Ya. Ini kadang-kadang kita suka keseleo juga. Inna salati wal Kawasaki wal Toyota wal Suzuki wal apa lagi? Wal Kawasaki. Allah ya Rabbana. Ini bertaubat, tinggalkan semua itu, totalitas dalam perhambaan kepada Allah. Perbuatan ini Allah cinta, Allah ridha. Ya, syukur-syukur meninggal dalam keadaan seperti itu, insya Allah, amin. Kemudian, ya, Bapak Ibu sekalian yang berhormat, yang ketiga, ya, pagi ini kita bahas dua poin ya. Yang ketiga, al-hamidun, al-hamidun, orang-orang yang memuji Allah, karena Allah yang berhak untuk dipuji, ya kan? Hanya Allah miliknya semua bentuk pujian, al-hamidun. Ya. Dalam At-Taghabun ayat 1 sini jelas sekali. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bertasbih ya kepada Allah, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Laul mulk, milik dia kekuasaan, miliknya, milik Allah kekuasaan. Walaul hamdu, dan pujian. Jadi kekuasaan langit dan bumi milik Allah. Kemudian segala puji hanyalah milik Allah. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang baca la ilaha illallah wa la ilaha illallah laul mulku wa laul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, serabanyak 100 kali dibagi hari sampai sore akan mendapat perlindungan dari gangguan setan. Ya. Makanya dalam zikir maqsurat, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan ada dalam hadis lain, selesai sholat subuh, wirid baca 10 kali, nanti sore baca lagi 10 kali. Dari pagi sampai sore mendapat perlindungan Allah dari gangguan setan. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Kemudian pada Al-Qasas ayat yang ke-70, wa huwa Allahu la ilaha illahu, dan dialah Allah, tidak ada ilah kecuali Dia. Lahul hamdu fil ula wal akhirah, miliknya alhamdu segala puji. Fil ula pada yang pertama, wal akhirah sampai akhirat nanti, dunia dan akhirat. Segala puji hanyalah milik Allah. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un, dan miliknya lah segala hukum, dan kepadanya semua akan dikembalikan. Al-Qasas ayat 70. Ya. Tolong baca Pak Iskandar Al-Qasas 70. Makanya dalam semua aktivitas ibadah, ya, yang diterima oleh Allah, yang dilakukan ikhlas mengharap pada Allah saja. Jadi al-hamidun juga bermakna ikhlasul amal. Ikhlas semua aktivitas hanyalah untuk Allah saja. Ya. Dalam awal surat Al-Fatihah berulang-ulang kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu itu jumlah isimiah. Lillah jar wal majrur. Rabb mudaf al alamin mudaf ilaih. Di alhamdulillahi rabbil alamin segala puji hanyalah milik Allah. Kita tidak berhak untuk dipuji. Ya kan? Kalaupun ada yang memuji, segera kembalikan kepada Allah. Karena kadang ada juga dalam dunia anak, bukan anak yang salah kaprah. Ketika anaknya melakukan satu kebaikan, anak siapa dulu dong? Ya kan? Anak siapa dulu dong? Mestinya, ya, ketika anak melakukan satu, ciptaan siapa dulu dong? Nah, enak banget ya. Ada nggak pikiran itu, Bu? Anak pintar, anak soleha, anak soleh, kita siapa ini? Alhamdulillah. Nah, Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullahu mukhlisina lahud din wa nafa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintah melainkan agar beribadah kepada Allah mukhlisina lahud din. Mengikhlaskan, memurnikan ketaatan semata-mata karena Allah. Ya kan? Memurnikan ketaatan itu hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Boleh jadi untuk awal pertama barangkali karena enggak enak sama seseorang, tapi ya, proses awal sih mungkin dianggap sah-sah saja, tapi ketika itu terus-menerus naudzubillah min dzalik. Memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibadah tidak lagi murni, ada unsur lain selain dari mengharap ridha Allah. Hadisnya An Mahmud bin Labid radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in akhafa ma akhafu alaikum syirkul akbar wa ma hiya ya Rasulullah ar-riya akhrajahu Ahmad bin Sadi Hasan. Dari Mahmud ya bin Labid, semoga Allah ridha kepadanya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhafa ma akhafu alaikum syirkul akbar. Sungguhnya aku sangat khawatir. Di sini menggunakan isim takdir. Bukan khauf tapi akhwaf. sangat khawatir. Sungguhnya aku sangat khawatir, ma'akhafu alaikum, sesuatu yang akan menimpa kalian semua, asyirkul akbar, syirik kecil. Syirik sekecil apapun, dosa yang tidak akan pernah mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik kecil yang dikhawatirkan Rasulullah kalau itu menimpa umatnya, wa ma hiya ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah katakan ar-riya. Riya. Apa itu riya? Ingin mendapat pujian, perhatian, sanjungan dari manusia. Riya namanya. Betul perintah Allah yang dilaksanakan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulnya, sahih hadisnya, tapi di hatinya ada sesuatu ingin mendapat perhatian manusia. Amalan semacam ini Allah tolak. Maka dalam sebuah hadis kursi, nah ini hadisnya cukup panjang, ya, hadisnya cukup panjang, hadis dari sahabat Abi Hurairah, ya, Abi Hurairah. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis yang ke 1614 dalam bab tahrimur riya, haramnya riya. Kalau terjemahan itu ada pada jilid yang kedua. Silakan nanti bapak baca hadisnya. Wa anhu, dan darinya, maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, moga Allah ridha kepadanya. Qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedang bersabda. Sedang berceramah lagi itu. Kalau kita ditanya, apa yang diceramahkan Rasulullah? Inna awalan nasi yaumul qiyamah alaihi. Sungguhnya yang pertama kali manusia disidang pada hari kiamat. Manusia yang pertama kali disidang pada hari kiamat nanti adalah rajulun atusida fawtia bihi fa'arafara ni'matahu fa'arafara. Orang yang mati sakit, kemudian orang itu dihadapkan kepada Allah, dan kemudian segala nikmat pemberian Allah semasa hidup dan kehidupannya semua akan ditanya. Qala, Allah bertanya kepada orang mati syahid, fama amilta fiha, bagaimana kamu menggunakan nikmat yang kuberikan semasa hidupmu? Untuk apa kamu gunakan nikmat yang kuberikan itu? Kata orang ini, qala, yang menjawab, qataltu fika, aku berperang di jalan engkau ya Allah. Aku berperang angkat senjata melawan orang kafir, musyrikin, kafirin, saya perangi di bawah pimpinan Rasulullah, Rasulullah Muhammad. Hatta asli itu, sampai aku gugur menjadi syuhada, syahid bersimbah darah. Ini dalam banyak hadis, orang yang mati syahid itu langsung masuk surga tanpa hisab, kecuali hutang. Nah, makanya hutang itu nggak bisa lepas begitu aja. Ya, jadi gimana kita nggak sanggup bayar, nanti ada ahli waris. Ahli waris itu ada juga, kembali ke Baitul Mal. Baitul Mal nanti yang membereskan. Makanya sebelum jenazah itu dimakamkan, pernah Rasulullah ya menyatakan, kalau ini punya hutangnya akan dikeluarkan dulu, selesaikan kamu hutangnya. Ternyata ada salah seorang sahabat yang menyamin, ya Rasulullah saya menyamin hutangnya, dia nanti cek urnajib, baru kemudian disolatkan. Kalau enggak, solatnya ditunda. Nah, ternyata Pak ada yang menyamin, keluarga mampu, lantas ya orang yang hadir juga enggak ada yang bisa, itu nanti akan ditutup oleh Baitul Mal. Baitul Mal itu ada hak harta zakat untuk orang yang punya hutang. Ya, wal ghalibin, orang yang punya hutang. Para jemaah sekalian rahimakumullah, nah orang yang mati syahid bersimbah darah enggak perlu dimandikan, dikubur apa adanya. Ya kan? Tapa mulianya orang yang syahid. Qala, Allah berkata, kadzabta, berdusta kamu. Kamu mengatakan berperang di jalanku, kemudian sampai gugur di jalanku, dusta kamu. Walakinnaka qatalta li yuqala jarik fa qatil. Kamu berperang ingin dikatakan orang yang berani, seorang pahlawan yang hebat gagah, pendusta kamu. Di hatinya ini dikatakan pemberani, gagah. Ya. Para yang terhormat Allah, ini betapa Rasulullah SAW memberikan tarbiyah kepada umatnya melalui hadis ini. Setiap amal yang kita lakukan, ingat hati kita ini jangan sampai terkontaminasi atau tercemari dengan hal yang bernama riya. Sedikit saja, padahal ini orang yang mati syahid karena ada riya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya innamal a'malu binniyat, amal yang diterima atau tidaknya tergantung niatnya. Dalam ayat sering kita dengar dari imam kita dalam salat Al-Baqarah 244, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu sembunyikan apa yang ada di hatimu atau kamu nampakkan. Sembunyikan atau nampakkan. Yuhasibukum billah, nanti akan diminta, akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah hati. Makanya ketika ada orang yang berperang di hatinya riya, Allah tolak. Tidak hanya itu, tsumma umira bihi fasayyiba ala wajhihi an yaqinna. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, hai malaikat, bawa orang ini, pegang dia, lemparkan ke neraka. Na'udzubillah. Ini sudah perang. Ya? Amal yang sangat tinggi. Ketika ada riya ditolak. Yang kedua, ini yang kedua. Yang kedua adalah warajulun ta'allaman ilma wa'allama. Yang kedua adalah orang-orang yang belajar, mempelajari Islam dan kemudian diajarkan lagi. Wa qara Qur'an, dan dia baca Qur'an. Nah, aktivitas belajar mengajar ini aktivitas yang sangat terpuji. Rasulullah menyatakan khairukum sampai 3 kali. Yang paling bagus di antara kalian, yang paling bagus di antara kalian, yang paling bagus di antara kalian, kata Rasulullah, man ta'alaman Qur'an wa'allamahu. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Apa mulianya? Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada orang yang belajar dan mengajar ini. Nah, orang semacam ini, fa'udiyah bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafah. Orang macam ini dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkiamat. Allah bertanya, fa ma'amil kafiha, amal apa yang kamu berbuat dengan ilmu yang kamu dapatkan itu, nikmat suara yang bagus aku berikan itu. Allah, ta'allamtul ilma wa 'allamtah. Aku pelajari ilmu ya Allah dan aku ajarkan kembali. Wa qara'tu tilkal Qur'an, dan aku baca untuk kau ya Allah Al-Qur'an. Allah, Allah berkata, kadzabta, dusta kamu. Walakinaka ta'allamta liqala 'alimun. Akan tetapi kamu belajar agar dikatakan 'alimun, orang yang pintar, orang yang berilmu. Dalam hadis lain kata Rasulullah, man ta'allama al-ilma lijariya bil ulama wa yumariya bihi as-sufaha wa yusarrifu bihi hujunnat ilaihi adkhalallahu an-nar. Siapa yang mempelajari ilmu agar dipandang sebagai ulama, kemudian dengan ilmu yang didapatkan berupaya untuk membodohi orang yang sudah bodoh, dan dengan ilmu yang dia dapatkan supaya perhatian manusia yang banyak hanya kepada dirinya saja, orang yang hanya ini kata kedua, adzallahu lamna, Allah akan melemparkan dia ke neraka. Na'udzubillahiminzalik. Nah, dalam hadis ini Allah bantah, kamu hanya ingin dikatakan orang yang pintar. Wa qara'ta al-Qur'an yaqul qari'un. Kamu baca Al-Qur'an agar dikatakan qari'un. Qari. Suaranya bagus. Ya kan? Apalagi juara dan seterusnya. Di hatinya itu menjadi tujuan utamanya agar dikatakan qari. Faqad qila kama umira bi musliba ala wajhi ta'ibna. Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul akan ditanya. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat, hai malaikat, pegang orang ini, lemparkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya kan? Diterang, merinding kalau lihat hadis itu. Kemudian yang ketiga, warajalaya wasallallahu alaihi wa sallam min afnatil mal. Fadhibi barakallahu ni'amahu wa barakaha. Yang ketiga adalah orang yang Allah luaskan rezeki untuk dia. Allah mudahkan untuk mendapatkan rezeki, hartanya melimpah, banyak. Dan harta-harta itu dari apapun usaha dia dapatkan, mudah saja untuk memperolehnya. Nah, orang semacam ini dibawa alas kepada Allah, ya. Fa'udhibi barakul ya'mahu barakha. Fa'al. Allah bertanya, fa'ma amil dhabiha. Bagaimana cara kamu menggunakan nikmat yang kuberikan berupa harta itu? Ya. Qala, ia berkata, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu ay yaqa fiha illa anfaqtu fiha lak." Ya Allah, tak satu pun yang aku lupakan, harta yang aku dapatkan itu selalu sisihkan untuk di jalan-Mu ya Allah. Ada baksos, aku paling depan. Ada kepentingan infak sabilillah, pokoknya untuk kepentingan infak, sedekah, segala macam. Zakat sudah pasti, ya sudah pasti wajib. Tapi ada yang faktor apa? Pokoknya paling rela, ya itu tidak pernah aku lupakan ya Allah. Buat fakir miskin, anak yatim, ya janda-janda yang sudah tidak punya mata pencaharian lagi, ya kan dan seterusnya. Itu selalu aku keluarkan ke sana. Qala, Allah katakan, kadzabta, dusta kamu. Walakinnaka fa'alta liqala huwa jarin jawadun faqatin. Kamu berinfak, kamu memberikan agar dikatakan orang yang pemurah, dermawan, penolong. Itu yang ada di hati kamu. Dusta. Tuma ugarabi musibah alawnya ta'ul siyatin nar. Kemudian Allah panggil mereka, pegang orang ini lemparkan ke neraka. Ma'udzubillah ibn zalim. Makanya Rasulullah sangat khawatir jika riya itu mampir di hati umatnya, ya kan? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya hadis dari Imam Muhammad ini, akhwaku aku khawatir kalau amal disertai dengan riya. Ya. Para hadirin rahimakumullah, disinilah al-hamidun, orang yang beramal ikhlas hanya untuk Allah saja, ikhlas untuk amal. Ya. Kalau memang kita untuk ikhlas awalnya, tiba-tiba dalam perjalanan ada saja bisikan-bisikan, itu syaitan, segera gugur. Astagfirullah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa min rabbi yahdurun. Ya kan? Kita awalnya dari ikhlas, tiba-tiba ada aja. Ya kan? Saya secara pribadi lebih suka kalau amal itu ya kita nggak usah sebutkanlah dari bulan. Khawatir nanti orang yang tadinya ikhlas kemudian tergoda gitu. Tuh kan nama saya. Nah, timbul kebanggaan tersendiri. Atau mungkin alasannya buat tertib administrasi, oke lah. Ya, secara tertulis dibagikan bla bla bla dan seterusnya, tanpa mengurangi keikhlasan. Walaupun bagaimanapun, setan tidak akan pernah senang diam untuk membatalkan amal orang dengan yang bernama riya itu. Ya kan? Setan tidak akan pernah senang diam. Di sinilah pentingnya kita untuk selalu memperbanyak istighfar dan bertekad hanya menjadi hamba Allah saja. Semua aktivitas dilakukan hanya untuk mengharap pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. At-taibun an-abidun al-hamidun. Ya kan? 3 poin sudah kita bahas. Insyaallah nanti kita lanjutkan dalam kajian-kajian berikutnya. Masih ada beberapa poin lagi. At-taibun ar-raqiun as-sajidun al-amirun bil-ma'ruf dan seterusnya. Kita berharap sebelum Ramadan masuk ini sudah tuntas, dan begitu Ramadan masuk kita tinggal ini dipelihara, merupakan amalan rutin harian kita. Ya, tiada hari tanpa bertaubat. Tiada hari tanpa memperhambakan diri. Tiada hari tanpa pujian Allah, hanya mengharap pujian Allah dan seterusnya. Ya, baik, sebelum tutup ada pertanyaan barangkali. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai ataibun dulu, Pak. Ada contoh kita sehari-hari. Kita di masjid ini melakukan tafakur bertaubat kepada Allah. Lalu setelah itu kita jalan keluar ke kantor atau ke bisnis. Kita melakukan sadar enggak sadar maksiat di kantor sendiri walaupun berjamaah. Kita kembali lagi ke masjid. Kita bertobat. Itu dilakukan terus-menerus. Sehingga ada dua macam di sini, Pak. Tobat sambal atau barangkali malah dia tidak sadar. Apakah tobat ini berfungsi terhadap jebolan seperti ini? Dia tidak sadar, dia melakukan lagi, dia tobat lagi, dan seterusnya begitu. Yang satu lagi, yang lebih selatan lagi, dia tidak menyadari itu. Ya, dia juga sholat, dia juga maksiat. Nah, ini apakah tobat ini berfungsi seperti orang seperti itu? Terima kasih. Ya. Ataibun, orang-orang yang bertaubat, orang kembali kepada Allah, bukan berarti steril dari dosa setelah ataibun itu. Tetap saja nanti akan ada aja kepleset-keplesetnya. Bahkan orang bertakwa sekalipun, Allah katakan dalam surat Ali Imran ya, ayat berapa itu? Ayat 134 ya Ali Imran. Coba kita lihat. Ayat 134 ini ayat 135 Ali Imran. Walazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwalah orang-orang yang apabila walazina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang apabila melakukan satu kejahatan, fahishah. Begitu orang bertakwa ini ada juga berbuat kejahatan. Auzalamu anfusahum atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Zakarullah. Ia ingat Allah. Fastaghfiru li dzunubihim. Pada saat yang bersamaan dia minta ampun. Istighfar. Ya kan? Rasulullah sudah memberikan contoh istighfar 70 bahkan sampai 100 kali. Lalu kita astaghfirullah. Semakin banyak istighfar makin bagus. Ya kan? Dan lebih afdal lagi di penghujung malam menjelang subuh kan qalilan min al-laili ma yahjaum, mereka sedikit tidur di malam hari. Wabil akhari hum yastaghfirun, di akhir malam mereka minta ampun. Astagfirullah. Ya. Dan orang-orang yang bertakwa tentu saja tidak akan melakukan dosa-dosa besar. Ya, dosa besar tentunya lebih berat lagi. Ini dosa-dosa yang mungkin Pak El maksudkan dosa-dosa kecil disengaja atau tidak. Makanya Rasulullah mengajarkan dalam surat malam beliau kan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ya Allah, sungguhnya aku telah berbuat zalim, menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Fa'fir li dzunubi jami'an, ampunilah dosaku semuanya. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sungguhnya tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Engkau. Ya kan? Dan bahkan perintah taubat pun ditujukan kepada orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah. Bukan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, taubatlah kembali kepada Allah. Jadi mana kita di saat iman kita sedang mungkin menurun, terjebak dengan maksiat lagi, kembali kepada Allah. Ya kan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, dan itu yang dimaksud dalam at-taibun. Orang-orang yang kembali kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gitu ya. Ini bukan berarti ngeyel. Sifatnya sifatnya manusiawi lah, ya kan? Sifat manusiawi. Tapi kalau dengan sengaja, Allah Maha Rahim inilah Allah Maha Penyayang, itu namanya ngeyel. Itu sudah sanksinya lain. Itu Pak ya. Baik, ada lagi? Tahu itu benda tapi karena dikerjain. Kadang-kadang ada janji setan bahwa dia akan mengganggu manusia dari kiri kanan sampai atas berakun yang akan mengganggu manusia. Sedangkan Allah itu Inna Allah Taufiqulohim. Allah maha menyembuhkan kita. Karena Allah Allah kenapa yang menyembuhkan? Karena Allah tahu bahwa setan itu akan mengganggu umatnya sampai detik nafasan akhir. Gitu. Jadi kalau yang diterima tobat itu hanya orang yang tidak tahu apa yang dikerjakan di ayat itu apa? Ini hanya seperti apa di puasa sekarang logikanya semua manusia berdosa itu pasti dia tahu bahwa itu dosa gitu kan gitu tapi mungkin dapat hidayah atau gimana dia bertobat apakah itu diterima gitu loh Pak Ustaz. Nah terus yang kedua saya mau lihat ini aja Pak Ustaz. Kalau dijelaskan ada sekretaran yang mengatakan bahwa salawat rajab itu ada selaraya itu hukumnya kiri apa sih ada dalilnya seperti itu gitu loh hanya itu aja. Masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walau bagaimanapun kita manusia ya, enggak ada yang steril dari dosa, ya kan? Kalau kita mengacu pada surat Al-Ka'id 17 tadi, dilakukan karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Ya, lalu bagi yang tahu ternyata lakukan juga. Untuk orang beriman, tentu saja dosa-dosa besar tidak mungkin dia lakukan. Ya kan? Nah, karena kita dalam memahami atau apa ayat 17 itu tidak sampai hanya di situ saja. Ada ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa Allah akan mengampuni dosa jika seseorang itu mau minta ampun kepadanya. Di ayat yang pernah kita bahas kemarin, surat Az-Zumar ayat 53-54 ini, nanti silakan ibu buka lagi surat yang 39, 53-54, ya. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa jika kita mau minta ampun kepadanya dan seterusnya. Adapun dosa-dosa yang akan mendapat ampunan Allah ini tentunya dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa besar itu taubatnya ada beberapa persyaratan, ya kan? Persyaratan pertama tentunya berjanji untuk tidak mengulangi, menyesali dengan sepenuh hati, dan ketika berhubungan dengan manusia, kalau kita itu pernah berkata atau berbicara atau dengan sikap yang justru malah menyakitkan dan seterusnya, minta maaf berkaitan dengan masalah harta, selesaikan secara baik-baik dan seterusnya. Jadi wa'aslihu, kemudian watabayyan, perbaiki diri, watabayyanu, kemudian dia bertabayun, menjelaskan, saya pernah dulu ngomongin ibu begini-begini, sumber itu dari saya, sampai ibu jadi begini begitu, saya sumbernya, saya sekarang sadar, saya bertaubat, enggak lagi begitu. Nah, adapun orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan kepleset-kepleset, di sini lebih kita untuk memperbanyak istighfar itu. Sadar kita astagfirullahaladzim, ya kan? Wah ini, tapi kita berada di satu lingkungan yang syarat dengan maksiat. Allah katakan dalam At-Taubah ayat 119, ya kan? Wa kunu ma'as-shadiqin. Kita perlu lingkungan di orang-orang yang benar, ya kan? Tapi nggak ada lagi jalan lain ada di situ. Ya, kita mengambil satu prinsip yang diajarkan oleh Syekh Qutb dalam beliau menafsirkan Surat Al-Mudathir ayat 4, wajuhum hajran jamilan, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Dalam penafsiran waqtalituna lakin walakin yatamayyaz. Yang qalituna walakin yatamayyaz membaur tapi tidak mencair. Ya kan? Kita membaur tapi tidak mencair. Ibarat ikan di lautan, walaupun lingkungan asin yang dimakan asin, tapi sedikit pun tidak terpengaruh dengan asinnya. Teguh dalam berpendirian. Itu yang dimaksud dengan At-Taubah ayat yang ke-17. Kalau sengaja Ghafur Rahim itu kesengajaan beda, ya kan, dengan penuh sengaja. Kemudian yang kedua, yang kedua apa tadi, Bu? Hah? Oh iya. Kalau hukumnya sendiri. Gitu. Orang yang liar itu. Bukan salawat saja, kan ibadat ini kan banyak bulan apa bulan istighfar, bulan pengampunan. Kita kan ada suka apa istighfar, banyak mengenai banyak istighfar. Nah itu di sini bilangnya untuk salawat saja, sama salawat kali itu hukumnya sendiri. Apakah itu ada dalilnya? Apa namanya sama seperti itu, gitu Pak Ustaz? Oh, oh itu ya. Saya belum baca itu. Gimana? Intinya bagi kita adalah namanya ibadah tentu saja pertama dasarnya ada perintah. Yang kedua ada contoh. Perintahnya dari Allah, contohnya dari Rasulullah. Nah, ini yang jelas akan diterima. Tapi tidak hanya cukup di situ. Ada perintah, ada contoh. Ikhlas hanya mengharap ridha Allah saja. Kemudian ada masalah dalam pelaksanaan dengan bermacam-macam kemasan-kemasan itu. Selama ada perintah, selama ada contoh, enggak masalah. Tapi kalau enggak ada perintah, enggak ada contoh, sebaiknya kita kembali kepada yang diperintahkan, yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya analogkan begini, misalnya ibu pesan pakaian, ini bahannya, ya kan? Kemudian ukurannya ini, contohnya ini, polanya kan? Kemudian pelaku kalian ini, dia bikin menurut dia aja, bagus menurut dia. Dan pola yang sudah ada tidak dipakai, kalau pun ada ditambah-tambah menurut selera dia. Bagus kan sesuai dengan modelnya. Nah setelah selesai silakan ke si ibu yang pesan. Loh kok jadi begini? Ya kan? Saya pesan bahannya ini, contohnya ini, ukurannya ini. Kok jadi begini? Malah gak enak. Apalagi ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu, ya Allah memang tugasnya kita untuk ibadah, memperhambakan diri kepadanya. Ada dengan cara-cara yang sudah dicontohkan, yang sudah diwariskan Rasulullah. Ya, selama ada contoh, ada perintah, ada contoh, kita ikhlas, enggak masalah. Tapi kalau sudah keluar dari itu, ini perlu apa namanya pengkajian yang lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Dan ada hal-hal yang sifatnya prinsip, ada yang bukan prinsip. Kalau prinsip masalah akidah. Tapi kalau masalah fikih, itu kalau fikih walaupun bagaimanapun, fikih itu untuk disamakan tidak akan bisa. Karena dalam ulama-ulama dahulu saja, Imam Hambali, Maliki, Syafi'i, para ulama orang-orang itu ada saling berbeda dalam pemahaman. fikihnya, ya kan, antara kunun nggak kunun dan seterusnya. Tapi satu sama lain saling menghargai selama dalam lingkaran taat kepada Allah. Nah, terkait dengan masalah apa yang ada dalam bulletin ini, ya saya belum baca gimana muatannya, penting tidak gini aja, saling menghargai, gitu aja, ya. Yang tadi sunnah, walakin dia sama yadun, membaur tidak mencair. Kemudian dalam satu kaidah yang dibikin oleh Ustaz Rasid Ridho, nata'un bima ikhtilafna wa ya'ziruna ba'dunan ba'dan bima ikhtilafna. Mari kita berta'un, saling kerjasama dalam hal-hal yang kita sudah sepakati, dan saling menghargai dalam hal-hal yang kita tidak bersepakat di dalamnya. Begitu aja, ya Bu ya. Baik. Alhamdulillah dan boleh ini sangat bagus, tapi tolong mungkin kata-katanya atau mungkin kalau bisa juga lebih menasihati itu aja. Makasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, kita berharap ya maksud penulis tentu saja ingin berbuat baik. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat, kita berharap ini akan menjadi catatan amal soleh dan sekaligus untuk lebih apa namanya, lebih bahasanya lebih dikemas, lebih apa namanya, lebih enak lagi lah gitu. Wallahualam. Ya. Baik, mudah-mudahan apa-apa yang kita sudah bahas pada kesempatan pagi ini, mari kita amalkan, terutama untuk saya yang menyampaikan dan dengan hadis tanpa terkecuali. Mari kita bertaubat kembali kepada Allah, memperhambakan diri secara totalitas kepadanya, mengharapkan pujian hanya dari Allah saja. Ikhlas dalam beramal, kemudian totalitas memperhambakan diri kepadanya. Kalaupun kita kebelakang lagi, istighfar yang banyak, karena sifatnya manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.